Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Jin. Dan di pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat ke-13, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu baghsan wala rahaqa. Sesungguhnya kami ketika mendengar al-huda, ya, petunjuk dari Allah, sebagian menafsirkan Al-Qur'an, amanna bih, kami pun mengimaninya. Faman yu'min bi rabbih, dan setelah sebelumnya disebutkan, ya, mereka itu mengamati perubahan yang ada di langit, yang biasanya aman mencuri berita langit kok sekarang sulit. Dan kalaupun ada yang berhasil mencuri dilempar dengan bintang jatuh, ini pasti ada sesuatu, imma suatu bencana atau suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat lari dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah Maha Kuasa. Kenapa? Karena ternyata mereka bisa mencuri berita langit selama ini bukan karena Allah kecolongan, karena mereka yang cepat dan tidak terlihat, bukan, namun Allah Maha mengetahui segalanya, namun Allah biarkan atas suatu hikmah. Dan Allah ketika Maha mampu untuk atau Allah yang Maha mampu ketika ingin untuk menutup berita langit, maka mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangsa jin yang mencuri berita langit dibakar dengan bintang jatuh, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satu pun tercuri berita langit, ya, dan yang mencurinya dengan selamat. Maka mereka menyimpulkan, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Ya, kami pun yakin bahwa kami tidak akan bisa melemahkan Allah di bumi, dan tidak pula kami bisa lari darinya. Wa anna lamma sami'na al-huda, dan ketika kami mendengar petunjuk Al-Qur'an, yakni ketika mengecek ada kejadian apa ini, dan didapati ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat sedang baca Al-Qur'an, beliau selaku imam membaca bacaan Qur'an wa Qur'an al-fajr ketika subuh dengan jahat. Dan mereka menyimpulkan bahwa inilah yang menyebabkan ditutupnya berita langit. Seorang nabi yang dijanjikan telah diutus, dan mereka pun mendengarkan bacaan Al-Qur'an tersebut. Maka mereka pun mengimaninya. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Ya. Dan sebagian mereka, ya, sebagaimana di surat yang lain, wa idsarafna nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Ya. Falamma qudiya walau ila qaumihim mundzirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Mereka jadi sudah mengetahui juga tentang dulu ada kitab Allah diturunkan kepada Musa. Ya. Maka ketika ada nabi terakhir, dan mereka mendengar daripada ayat Allah yang dibacakan oleh nabi tersebut, maka segera mereka mengimaninya. Faman yu'min bi rabbi fala yakhafu baghsan wala rahaqa, maka barang siapa yang beriman kepada Rabb-nya, maka dia tidak akan mengkhawatirkan baghsan wala rahaqa. ya, kerugian maupun ketakutan. Sebagian menafsirkan, ada beberapa tafsiran terkait dengan hal ini. Di antara yang disebut oleh Tabari, dia menukil bahwa ya, atau kita baca dulu keterangan Syekh Sa'di. Wa anna lamma sami'na al-huda wa huwa al-Qur'an al-hadi ila siratal mustaqim. Ya, kami sesungguhnya kami telah mendengar petunjuk, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Al-hadi ila siratal mustaqim, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Wa arafna hidayatahu wa irsyadahu. Kami pun mengenali bimbingannya dan petunjuknya. Atharra fi qulubina fa amanna bihi. Itu membekas, mempengaruhi kalbu-kalbu kami sehingga kami pun segera beriman dengannya. Dengan apa yang dibawa, mengikuti petunjuknya, mengimani segala isinya. Kemudian Syekh Sa'di menyebutkan tsumma dzakaru ma yuraghibul mu'min. Kemudian mereka menyebutkan sesuatu yang dapat memotivasi, menghibur, menguatkan setiap orang yang beriman. Faqalu, maka mereka mengatakan sama yu'min bi rabbih. Maka barang siapa yang beriman kepada Rabb-nya, ai imanan shadiqan, dengan iman yang benar. Bukan sekedar percaya tetapi tidak dilaksanakan konsekuensinya. Namun mengimani dengan keimanan yang jazim, dengan akidah yang kuat dia yakini, termasuk iman kepada Allah yang pertama, memberikan konsekuensi iman kepada Rasul-Rasulnya, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada hari akhir, karena taib Allah mengutus Rasulnya dan dengan mujizat, dengan tanda-tanda yang menguatkan Rasul tersebut, membacakan ayat yang merupakan firman Allah, dan ketika mengimani hal tersebut, firman Allah, di antara isinya adalah mengajak beriman kepada hari akhir, mengajak beriman kepada para malaikat, maka iman kepada Allah adalah asas. Faman yu'min bi rabbih, maka barang siapa beriman kepada Rabb-nya dengan iman yang benar, fala yakhafu baksa wala rahaqa ai wala lanaqsan wala tughyana. Maka dia tidak akan khawatir dikurangi dan dianiaya. Tidak akan khawatir dikurangi ataupun diperlakukan semena-mena. Wala adan yalhaquhu, dan tidak akan ada gangguan yang menimpanya. Wa idza salima minasyarr hasalalahul khair. Kalau ia selamat dari kejelekan, maka kebaikan yang akan ia dapatkan. Syekh Sa'di menyimpulkan, fal iman sababun da'in ila husuli khairi kulli khairin wa intifa'i kulli syarr. Maka iman merupakan sebuah sebab yang mengajak, menuntut didapatkannya segala kebaikan. Iman merupakan sebab yang mengajak kepada untuk mendapatkan segala macam kebaikan dan terhindarkan dari segala bentuk kejelekan. Iman merupakan sebab mendapatkan segala kebaikan dan terhindar dari segala kejelekan, sekalipun itu berupa musibah, akan menjadi kebaikan jika seorang mengimaninya. Dan begitu pula nikmah, tanpa iman itu adalah bala. Namun nikmat ketika dengan iman, maka ia akan syukuri, ia akan menisbatkan nikmat yang dia dapatkan kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Maka landasannya adalah iman. Tanpa iman amalan seseorang akan sia-sia. Ya, maka iman ini akan membawa kepada segala kebaikan, membuka segala pintu kebaikan dan mencegah dari segala pintu kejelekan. Di antara tafsiran yang lain selain Syekh Sa'di, sebelum kita baca ayat berikutnya, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ketika menafsirkan ayat ini, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih yaftakhiruna bidzalik wa huwa mafkharun lahu wa syarafun rafi' wa sifatun hasanah. Ucapan para jin yang masuk Islam tadi, kami ketika mendengar petunjuk Al-Quran, kami segera beriman dengannya. Mereka berbangga dengan itu, dan itu adalah suatu hal yang pantas. Ya, ini tentunya berbangga dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kehebatan kita, tetapi karena bismillah mendapatkan hidayah melalui Al-Qur'anul Karim, ya. Dan ini juga adalah suatu hal yang dapat sebagai bentuk dakwah, mengajak juga kaumnya dan yang lainnya untuk mengikuti seperti mereka. Ya, kami ketika mendengar petunjuk Al-Quran, kami segera mengimaninya. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang baik bagi mereka. Wa syaraf, rafi, merupakan kemuliaan yang tinggi. Wa sifatun hasanah, dan sifat yang baik. Demikian kata Syah Sa'di. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan, adapun ucapan mereka, "Fama yu'min bi rabbihi fala yakhafu baghsa wala rahaqa." Maka Ibnu Katsir menukil kala Ibnu Abbas wa Qatadah wa ghairuhuma, berkata Ibnu Abbas, Qatadah dan selain keduanya, "Fala yakhafu baghsa wala rahaqa," yakni fala yakhafu an yanqusa min hasanati. Maka barang siapa beriman kepada Rabbnya, dia tidak akan khawatir dikurangi dari setiap amal kebaikannya. Wala rahaqa, yakni au yahmilu alaihi ghairu sayyiati, atau au yuhmalu alaihi ghairu sayyiati, dan dia pun tidak khawatir dibebani dosa-dosa kejelekan yang bukan dia lakukan. Jadi kalau yang pertama baksan, rugi, tidak khawatir merugi, yakni dengan dikurangi amal kebaikannya. Ya, sebagaimana ya kalau di dunia seorang sudah bekerja capek, dia akan dapat gaji. Ternyata gajinya dikurangi, dipotong, atau bahkan tidak dikasih. Nah, itu kan rugi. Nah, di akhirat seorang di dunia sudah beramal, ya, kemudian ternyata tidak diberikan atau dikurangi dari balasannya, akan diberikan balasannya bahkan dilipatkan. Seorang yang beriman kepada Rabbnya, ya, maka tidak akan mengkhawatirkan kelak nanti dikurang-kurangi amalannya, karena dia beriman Allah Maha Adil, Allah Maha ya Rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala Manan, Maha Memberi, Al-Karim, yang Maha Mulia, dan Allah tidak akan zalim menzalimi hambanya. Setiap orang beramal baik, dan beramal baik disebut hasanah tentunya bukan cuma bentuk zahirnya baik, tapi juga batinnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal baik, itulah amal saleh. Maka setiap orang yang beramal saleh, maka pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut fala yakhafu baghsa. Mereka, orang yang beriman kepada Rabbnya, mereka tidak akan mengkhawatirkan dikurangi amal kebaikannya kelak nanti. Wala rahaqa, yakni au yuhmalu alaihi ghairu sayyiati, atau dibebani dosa punya orang lain. Dia tidak melakukan dosa, dia tidak melakukan itu maksiat atau kesalahan, kemungkaran, tetapi yang melakukan orang lain, tapi ditimpakan kepada dia, ya. Dan ini kata Ibnu Katsir, kama qala ta'ala fala yakhafu zulman wala hadma. Di surat lain, di surat Thaha, fala yakhafu zulman wala hadma. Dia tidak khawatir, kalau makna letterless-nya, dia tidak khawatir dizalimi, tidak pula di hadma, itu di lumat, ya, di dihabisi atau semisal. Jadi yang dimaksud di sini, sebagaimana pula diterangkan oleh Al-Baghawi, fala yakhafu baksan nuksan min amalihi wa thawabih. Al-Baghawi juga semana, dia tidak mengkhawatirkan baksan, yakni dikurangi dari amalan dan pahalanya. Wala rahaqa aizulman, tidak khawatir dizalimi dengan dihukum, disiksa karena dosa yang tidak dia lakukan. Maka tidak demikian. Dan ini menjadikan keterkaitan antara iman terhadap Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keamanan di waktu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikannya berbagai kebaikan dan dijaganya dari berbagai kejelekan. Nasallallahu an yaj'ala minal mu'minin al-muttaqin. Baik, kemudian disebutkan di ayat setelahnya, qala wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Dan sesungguhnya kami, di antara kami ada yang muslimun, di antara kami ada yang qasitun, ai al-ja'irun al-adinun ala an-siratul mustaqim. Di antara kami ada yang qasitun, ada yang ja'ir, yang menyimpang, ya, al-adinun an-siratul mustaqim, berbelok dari jalan yang lurus. Ya. Disebutkan di demikian, sebagaimana pula ini di menegaskan kembali hal yang lain yang sebelumnya juga telah disebutkan, wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna taraika fidan. Ya, di ayat 11 sebelumnya, semuanya di antara kami ada yang saleh dan di antara kami ada yang di bawah itu, yakni imma fasik, fajir atau kafir. Dan kunna taraika fidan, kami ada banyak kelompok, sebagian menyebut banyak mazhab. Sampai Ibnu Katsir ya menyebutkan suatu riwayat dari Al-Auza'i dan dia mensahihkannya, bahwa ditanya kalangan jin tentang Rafidah, "Faman Rafidah fikum?" Qala syarruna. Kelompok Rafidah Syiah adalah yang terburuk dari kelompok-kelompok kami semuanya. Kemudian juga dinukil dari As-Suddi rahimahullah, "Taraika qidada fil jinni mithlukum qadariyah wa murji'ah wa khawarij wa rafidah wa syiah wa sunniyah." Di antara jin juga ada yang seperti kalian, golongan qadariyah, murji'ah, khawarij, rafidah, syiah dan sunniyah, yang ahlu sunnah. Dan begitu pula disebutkan dari yang ya lain juga, minhum kuffar, di antara mereka juga ada yang kuffar. Al-Musayyib rahimahullah mengatakan, "Kunna muslimi wa yahudi wa nasra wa nasara wa majus." Di antara kami ada yang muslim, ada yang yahudi, nasrani, majusi dan seterusnya. Kembali ke ayat ini, "Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun." Di antara kami ada yang muslim dan di antara kami pula ada yang menyimpang. Ya. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Maka barang siapa yang berislam, maka sesungguhnya mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk. Yang terus demikian terbimbing, ai kata Syasadi, asabu tariqar rusyd. Merekalah yang tepat mendapatkan jalan petunjuk. Al-musilu lahum ilal jannati wa na'imiha, yang akan menghantarkan mereka ke jannah dan meraih kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Nasallallahu alaihi jalana wa iyyakum minhum. Kemudian disebutkan di ayat setelahnya, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun, faman aslama faulaika taharraw rasyada. Ayat setelahnya, wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba. Adapun orang-orang yang menyimpang, yang tapi mereka tidak meniti jalan yang lurus, fakanu li jahannama hataba, maka mereka akan menjadi bahan bakarnya neraka jahannam. Disebutkan oleh Syasadi, wadzalika jazaa'u ala a'malihim la zulma minallahi lahum. Dan demikian itu mereka, orang-orang yang menyimpang, menjadi bahan bakar neraka jahanam. Itulah balasan atas perbuatan-perbuatan mereka ini ketika di dunia. La zulma minallahi lahum. Tidak ada sedikit pun kezaliman dari Allah atas mereka. Tidak ada. Tapi Allah imma memberi balasan baik atau memberi balasan buruk sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah Subhanahu wa taala melipatkan ya perbuatan baik bahkan, dan bahkan mengampuni perbuatan, sebagian perbuatan yang buruk atas siapa yang Allah kehendaki selain daripada syirik. Dan itulah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka imma keadilan Allah diberikan in khair fa khair, kalau yang baik maka baik, wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarahu wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran ha wa may ya'mal mitsqala dzarratin wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarahu. Yang baik akan dia lihat, yang jelek demikian pula dia lihat. Dan bahkan kadang Allah Subhanahu wa taala menutupi asitir, menutupi yang jelek, dan kadang Allah mengampuni, melewatkan, memaafkan yang buruk. Kalau Allah balas yang baik dengan baik, yang buruk dengan buruk, maka itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelek harusnya disiksa, diadab, tapi Allah ampuni, itu karena rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap Nabi minta doa dan dijabai apa terkait dengan disegerakan mereka di dunia, terkait dengan orang-orang yang melawannya dibinasakan ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diberikan, dijanjikan suatu kebaikan yang besar dan berlipat. Dan demikian pula untuk umatnya di yaumul qiyamah nantinya. Dan umat beliau alaihissalatu wassalam adalah yang datang paling belakangan, tetapi akan datang paling awal dan masuk jannah paling pertama. Dan karena beliau atau mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul jannah, masuk mengikuti nabinya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diizinkan dibukakan ya. Pertama kali membuka pintu jannah, dibukakan pintu jannah. Ya, ditanya man Muhammad. Ya. Maka untuk mula atau kami diperintah untuk membuka, tidak membukakan, tidak diberi izin membukakan pada siapapun. Dan sekian banyak fadilah keutamaan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan begitu pula umatnya. Walillahilhamdu wal minnah. Kemudian di antara tafsiran dari faman aslama faulaika taharra rasyada, jadi orang-orang yang berislam, faman aslama, orang yang berislam, maka mereka itulah yang akan mendapatkan bimbingan. Dan ini hasungan untuk setiap yang mendengar dakwah ini, baik dari bangsa jin ya, pada khususnya sebagaimana ini dari mereka ucapan faman aslama faulaika taharra rasyada, ataupun demikian pula dari takalain yang lain selain bangsa jin, yaitu manusia. Disebutkan Ibnu Katsir faulaika taharra rasyada ay talabu li anfusihimun najah, juga maknanya bukan hanya mereka akan mendapatkan jalan lurus, tetapi juga usaha. Ibnu Katsir menyebutkan faulaika taharra rasyada ay talabu li anfusihimun najah, mereka mencari keselamatan untuk diri mereka. Ini ketika di dunia mereka mencari sebab-sebab yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat mereka, mencari hal-hal yang bermanfaat untuk keselamatan mereka, ya, keselamatan fitin, keselamatan keselamatan agama, hal yang menyelamatkan mereka mencarinya, jalan keselamatan. Ya. Dan Al-Baghawi menyebutkan wa minal qasitun al-ja'iluna al-'adiluna lil haqq. ada orang yang khas itu yang menyimpang dari kebenaran. Dinukil dari Ibn Abbas oleh Al-Baghawi, humul ladina ja'alu lillahi niddan, di antara yang menyimpang dari kebenaran mereka yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, dosa yang terbesar. Dan disebutkan faman aslama faulaika taharru rasyada ay qasadu tariqal haqqi wa tawakhawu, mereka yang mencari dan menuju jalan yang benar. Siapa yang berislam, yang berpasrah mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan At-Tabari rahimahullah menyebutkan faman aslama faulaika taharru rasyada, yani faman aslama wa khada'a lillahi bitta'ah faulaika ta'ammadu wa tarajjau rusydan fi dinihim. Barang siapa yang berislam dan tunduk mentaati Allah Subhanahu wa taala, berserah diri dan tunduk pada ketetapan Allah dengan taatinya, faulaika ta'ammadu, maka mereka akan menyengaja mencari jalan bimbingan dalam agama mereka. Setiap ada kesempatan dari amalan, maka mereka akan mengusahakan. Baik. Wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba. Adapun orang-orang yang al-ja'iruna lil Islam, menyimpang dari ajaran Islam, dari kebenaran, dari jalan yang lurus, siratal mustaqim, maka mereka akan menjadi bahan bakar dari neraka. Tuqadu bihim, di mana kata Tabari, tuqadu bihim, neraka jahannam dinyalakan dengan bahan bakar mereka. Disebutkan oleh Ibn Kathir, waqudan tusa'aru bihim, jadi bahan bakar neraka jahannam dinyalakan karena mereka. Kemudian di ayat setelahnya, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Dan seandainya mereka mau istiqamah lurus di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah kami, kata Allah, menjanjikan kami akan berikan mereka minum, beri mereka dengan air yang lebat, air yang banyak. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, fa innahum law istaqamu ala tariqati al-muslah, seandainya mereka mau istiqomah di atas jalan yang baik, ya, jalan yang baik, dan telah disebutkan sebelumnya, kunna taraika qidada, taraik jamak dari tariqah, kami ini bertariqah-tariqah, kami ini punya banyak kelompok madhab yang menyimpang maupun yang benar. Adapun di sini disebutkan, adapun yang mau istiqamah di atas jalan, yakni tariqah al-sunnah, yang tariqah, si tariqah al-muslah, tariqah yang baik, yang lurus, la asqainahum ma'an ghadaqa ai hani'an mari'an, kata Syekh Sa'di, ya, maka tentu kami akan berikan kepada mereka air yang banyak, yang hani'an mari'an, menenteramkan, memuaskan bagi mereka, yang nyaman. Air yang banyak bisa jadi tidak nyaman, seperti banjir. Air yang banyak bisa jadi mengakibatkan musibah, ya, longsor, dan yang seterusnya. Tetapi itu diberikan air yang kecukupan. Ma'an gadaqa katim gadir ay gadira. Dan Ibnu Katsir menyebutkan, al wal muradu bidzalika sa'at rizq, yang dimaksud dengan itu adalah kecukupan rezeki. Kecukupan rezeki tidak harus banyak, Tidak kemudian oh harus kaya raya, harus di atas, tidak. Tapi ke lapangan rezeki, kecukupan rezeki. Maka istiqamah adalah salah satu sebab rizqu minallah, rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki banyak macamnya, kesehatan, demikian pula keluarga, anak istri yang ya, tenang tenteram, tidak ya, penuh keributan, demikian ketenangan jiwa. Begitu pula rezeki berupa selain kesehatan juga tempat tinggal, pakaian, makanan, dan seterusnya. Jadi Allah janjikan, Ibnu Katsir menafsirkan, ma'an ghadaqa, air yang banyak, yaitu banyaknya rezeki. Dan air itu Allah sebutkan di surat yang lain, wa ja'alna minal ma kulla syai'in hayy, kami jadikan dari air itu segala yang hidup. Maka orang bisa jadi artinya tidak makan selama sekian lama, tapi orang tidak akan bisa hidup tanpa air. Orang tidak akan bisa hidup tanpa air. Kalaupun ada beberapa makanan ya mungkin karena ada kandungan air ya, ya. Beberapa sayuran, beberapa buah-buahan, beberapa hal yang lain itu mengandung kandungan air. Adapun tidak dengan air sama sekali, maka tidak akan bisa hidup mereka tanpa air. Begitu pula tanaman-tanaman, begitu pula pohon, pepohonan, buah-buahan, dan segala macam makanan dan seterusnya yang dikonsumsi oleh manusia dan hewan ternak mereka, tanaman-tanaman itu juga membutuhkan air. Maka air adalah sumber kehidupan, dan begitu pula dulu air zam-zam yang pertama kali ketika Hajar dengan putranya Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS atas perintah Allah, hanya berapa butir kurma didoakan, ditinggal pergi. Dan Hajar mencari-cari dari Safa Marwah berbolak-balik, hingga kemudian muncul mata air Zam-Zam. Itu penghidupan. Akhirnya Qabilah Jurhum dari Yaman datang minta izin ikut tinggal di situ. Mereka beranak pinak dan menjadi berdomisili di situ, hingga sekarang Mekah menjadi seperti itu. Berawal dari apa? Air. Maka yang disebut Ibnu Katsir, ya mungkin kami akan beri kepada mereka, beri minum mereka air yang banyak, yakni keluasan rezeki, kelapangan rezeki. Dan kaqauli ta'ala, Ibnu Katsir menukil firman Allah, walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Andai mereka mau menegakkan Taurat, Injil, dan segala kitab yang diturunkan atau kitab yang diturunkan kepada mereka dari Rabbnya, tentu mereka akan makan dari atas dan bawah kaki mereka. Begitu pula seperti firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Andai penduduk bumi, penduduk kampung-kampung akan beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah dari langit maupun bumi. Seperti itu. Di antara ulama yang lain kita lanjutkan terkait dengan ayat tersebut, law istaqamu wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Al-Baghawi juga semakna menyebutkan seandainya mereka law istaqamu ala tariqati al-haq wal iman wal huda fakanu mu'minina muti'in. Andai mereka mau istiqamah, orang-orang yang menyimpang tadi, andai mereka mau beristiqamah di atas jalan yang benar, keimanan dan petunjuk, sehingga mereka beriman dan taat, tasqainahuma ghadaqa, tentu kami akan airi mereka dengan air yang ghadaqa, ai katsiran, banyak. Qala Muqatil, berkata Muqatil, wa dzalika ba'da ma rufi'a anhumul matar sabas sinin, dan sebelumnya mereka telah ditahan dari hujan selama 7 tahun. Dan Allah alam yang dimaksud Al-Baghawi, apakah itu kembali kepada kalangan jin yang lalu disebutkan mereka belasan datang mencari, atau kita terlupa beberapa jenis jin disebutkan lebih kecil asal dan jumlah mereka. ya, dalam riwayat mungkin dilihat kembali. Adapun yang lainnya menyebutkan At-Tabari juga begitu, la asqainahuma an badaqa law lawassa'na 'alaihim fi rizqi wa basafnahum fid dunya. Andai mereka beristiqomah, tentulah kami akan luaskan mereka dalam rezeki. Ya. Namun ingat, rezeki tersebut linaftinahum fi juga adalah sebagai bentuk ujian dari kami. Ya. Seorang apakah dia rela dan puas diberikan nikmatnya di dunia, sehingga tidak lagi dapat di akhirat, ataukah dia diberikan nikmat dan dia lupa bersyukur, ataukah dia diberikan nikmat tersebut dan dia bersyukur dan menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai ujian bagi mereka, ini di antara tafsiran linaftinahum fi, linaktabirahum fi, agar kami menguji mereka dari air maupun rezeki yang kami berikan kepada mereka tersebut. Adapun Syaikh Sa'di Nurtala menyebutkan, walam yamna'hum dzalika illa dzulmuhum wa udwanuhum. Dan tidaklah air maupun rezeki itu dicegah dari mereka kecuali karena kedzaliman dan permusuhan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, bama muni'u minal qatr atau ma min qaumin mana'u zakata amwalihim. Tidaklah suatu kaum mereka mencegah bayar zakat illa muni'u baik al-qatru minas sama, kecuali dicegah hujan dari langit. Dan begitu pula permusuhan di antara mereka, di antara kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan. Linaftinahum fi, siasa dimenyebut ai linaktabirahum fihi wa namtahinahum liyadhhar as-sadiq minal kadhib, agar kami menguji mereka agar nampak mana yang jujur dari yang dusta dengan diberikan nikmat. Wa may yurid an dzikri rabbih yaslughu adzaban sa'ada, dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Rabb-nya, maka dia akan menempuh, mendapatkan azab yang dahsyat. Disebutkan ai man a'rada an dzikrillah, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, alladzi huwa kitabuh, di antaranya adalah kitabullah, alam yatba'hu, sehingga dia tidak mau mengikuti Al-Qur'an, wala wayanqatlah, tidak mau tunduk pada hukumnya, bal ghafala anhu walaha, tapi dia melalaikan Al-Qur'an dan melupakannya, yasluku azaban sa'ada, maka dia akan mendapatkan siksaan yang puncak, ai syadid dan balighan, siksaan yang sangat dahsyat. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas sampai pada ayat 17. 17 ya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Nasolahil manafian. Nasolahil manafian. Nasolahil manafian. Nasolahil manafian. Nasolahil manafian. Nasolahil manafian. Nasolahil manafian. Nasolahil manafian.